بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Di antara nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya adalah nikmat al-Islam, nikmat terbimbing di atas sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk di antara nikmat yang besar pula adalah seorang muslim bisa menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan aman. Dia bisa dengan tenang menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itulah keamanan, kedamaian dan ketenteraman dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat muslim, ini merupakan kenikmatan yang wajib bagi seorang hamba untuk mensyukurinya. Wajib seorang hamba menjaga nikmat tersebut. Hidup di bawah kepemimpinan merupakan kenikmatan yang besar. Sehingga sebagian salaf mengatakan, Situna sanah min imamin jairin aslah min laylatin wahidatin bila sultan. Sebagian para salaf rahimahullah mengungkapkan betapa besarnya nikmat memiliki seorang sultan, pemimpin, penguasa. Situna sana min imamin jair. Hidup selama 60 tahun bersama pemimpin yang jair. Pemimpin yang memiliki kefasikan, memiliki kemaksiatan, aslah itu masih lebih baik. Min laylatin wahidatin bila sultan. Daripada hidup semalam tanpa memiliki seorang sultan, seorang pemimpin. Ini merupakan ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya hidup di dunia ini, di sebuah tempat, di sebuah negara, dan memiliki seorang sultan, pemimpin. Karena hidup tanpa pemimpin akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Jika manakala ada seorang pemimpin memiliki kemaksiatan atas dirinya kepada Allah Ta'ala atau kepada para hambanya, maka sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya adalah suatu perkara yang dia sendiri akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Hidup tanpa pemimpin akan rusak. Hidup tanpa pemimpin akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan yang lebih besar daripada hidup memiliki pemimpin yang jair. Oleh karena itulah, Islam, agama yang sempurna, membimbing kepada kita di dalam mensikapi seorang pemimpin yang mereka melakukan suatu kemaksiatan, suatu kemungkaran. Ya. Maka di sini saya sebutkan beberapa nukilan ucapan para imam-imam kita yang terambil dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menghadapi pemimpin yang jair, yang melakukan kemaksiatan, dan bagaimana cara mengingkarinya? Di sini disebutkan kisah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ya, dikisahkan ketika berkumpul para fuqaha di kota Baghdad pada zaman kekuasaan Al-Wasiq. Naam. Maka berkumpullah para fuqaha datang menemui Imam Ahmad rahimahullah di Baghdad. Dan mereka mengatakan, "Innal amra qad tafaqama wa fasha." Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya ucapan bahwasanya Quran itu makhluk dan kemungkaran yang lainnya telah menyebar. Wala narda bi imaratihi wala sultanih. Para fuqaha mengatakan kita tidak ridha dengan kepemimpinan Al-Wafiq. Kita tidak ridha dengan kekuasaan Al-Wafiq. Fanadharahum fi dzalik. Maka kemudian terjadilah dialog antara fuqaha dan Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada zamannya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah? Alaikum bil ingkar fi kulubikum. Ya. Alaikum bil ingkar fi kulubikum. Hendaklah kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Karena yang menjadi Amir Sultan adalah seorang Muslim. Tapi memiliki sebuah pemikiran yang terbangun di atas pemikiran yang menyimpang dari Islam. Ketika kalian tidak mampu mengingkari dengan tangan, ingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'atin. Jangan kalian melepaskan ketaatan dari penguasa kalian. Wala tasyuqqu 'asal muslimin. Jangan kalian pecahkan persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darahnya kaum muslimin bersama kalian. Lalu kata Imam Ahmad, wanduru fi akibati amrikum. Pandanglah, lihatlah, telitilah akibat urusan kalian kalau sampai mengangkat senjata kepada pemimpin kalian. Wasbiru hatta yastarih birrin wa yustarah min fajir. Bersabarlah dahulu, sehingga orang yang baik bisa beristirahat. Tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang besar. Karena mengingkari kemungkaran yang dilakukan penguasa tidak sama di saat mengingkari kemungkaran yang dilakukan manusia biasa. Wa yustarah min fajir. Bisa diistirahatkan dari orang yang fajir. Artinya kemungkaran yang dilakukan penguasa tidak menjadi-jadi. Tidak semakin parah. Karena sebab rakyat mengangkat senjata kepada penguasanya. Maka barakallahu fikum, inilah bimbingan imam kita. Inilah bimbingan Imam Ahmad rahimahullah di saat menghadapi kondisi yang sangat mencekam. Di mana rakyatnya dipaksa untuk meyakini Quran adalah makhluk. Namun bimbingan seorang ulama pada zamannya untuk bersabar menghadapi ujian ini dan tidak bermudah-mudah dalam mengingkari kemungkaran dengan mengangkat senjata. Sehingga akan terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad pada pengikut-pengikutnya. Sehingga demikian pula apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan bagaimana sikap seorang muslim tayyib kepada seorang pemimpin. Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kata Imam Al-Barbahari, apabila engkau melihat seorang mengajak untuk mendoakan kejelekan kepada sultan, tayyib, atau mengajak dengan perkara yang menimbulkan kejelekan kepada sultan, seperti tadi, ingin menumpahkan darah-darah penguasa ya, penguasa kaum muslimin, fa'lam annahu sahibu hawa. Hakikatnya dia pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'ta rajula yad'u li sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun kalau engkau lihat dia seorang mengucapkan doa kebaikan untuk sultan, insyaallah dia pengikut sunnah. Oleh karena itulah yang dilakukan oleh salaf ketika melihat kemungkaran penguasa ya, mereka berusaha bersabar dan berdoa memohon pertolongan Allah. Lihatlah bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari, imam dari orang-orang yang berilmu, yang terbimbing di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, di saat beliau berada di masjid dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatinya dan bertanya, ala arakana iman fihi, faqultu ya Rasulullah khalabatni aini. Ketika beliau sedang berbaring, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lihat engkau sedang tidur. Ya Rasulullah, rasa ngantuk telah mengalahkanku. Lalu Nabi mengatakan, kaifa tasna'u idza akhrajat akhrajta minhu. Bagaimana, wahai Abu Dzar, kalau seandainya penguasamu mengusir kamu dari Madinah ini? Bagaimana kalau seandainya penguasamu nanti mengusirmu dari negeri ini? Qala ini ardisyam wa ardal muqaddasah al-mubarakah. Saya akan pergi. Dan saya akan merasa ridha tinggal di negeri Syam. Negeri yang suci dan diberkahi oleh Allah. Yakni akan pindah ke daerah Baitul Maqdis. Iya. Kaifa tasna idza akhrajta minhu? Bagaimana apabila penguasanya ternyata mengusir kamu dari negeri tersebut? Qal ma asna? Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? A'adribu bi sayfi ya Rasulullah? Apakah boleh aku mengangkat pedangku lalu saya tebaskan ke leher penguasaku ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala syai'in, ala adulluka ala khairin min dalika wa aqrabu rusyda. Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan kepadamu perkara yang lebih baik, perkara yang lebih mendekatkan kepada petunjuk? Diulang dua kali oleh Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW membimbing, tasma' wa tuti' wa tusaku kaifa sakuka. Kamu dengarkan, kamu taati. Kamu berjalan kemana mereka menuntun kamu. Ya. Disebutkan riwayat ini oleh Imam Ibnu Asim dalam As-Sunnahnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, maka perhatikan di sini bagaimana para sahabat dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensikapi penguasa. Ya, ketika hak-haknya dia tidak dapatkan, dia harus keluar dari Madinah, dia harus keluar dari Syam. Ya, Ternyata Abu Dzar ketika ingin mengangkat senjata kepada Umara, maka Nabi SAW justru menasehati dengan kebaikan. Tasma wa tuti', kamu dengarkan, kamu taati. Itu akan lebih baik, akan lebih menyelamatkan. Maka pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abu Sufyan, ketika Abu Dzar telah tinggal di tempat namanya Rabzah, maka tiba-tiba serombongan penduduk Irak, ya, ketika Abu Dzar dalam kondisi keluar dari Madinah tinggal di Rabzah. Apa kata orang-orang Irak ini? Ya Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bika. Wahai Abu Dzar, kami telah mendengar apa yang telah menimpamu, apa yang dilakukan oleh penguasa kepada dirimu. Faqid liwa ayati karijala masyikta. Kamu kibarkan bendera. Ya. Akan datang kepadamu sekian banyak orang dan mengikuti apa yang engkau perintahkan. Ya. Penduduk Irak ini menginginkan adanya kerusakan. Seolah-olah Abu Dzar yang terzalimi ini ingin dibela, ya. Orang yang terusir ingin diapakan? Dibela haknya oleh orang-orang Irak. Tapi Abu Dzar cerdas. Seorang yang terbimbing di atas sunnah, dia tidak mau apa yang dilakukan oleh penguasanya, kemudian ingin merubah kemungkaran, kalau itu dikatakan mungkar oleh sebagian orang Irak, kalau itu bukan. Maka barakallahu fikum, Abu Dzar ketika mendengar supaya mengibarkan bendera, kata Abu Dzar, mahlan mahlan ya ahlal Islam, berhati-hati, pelan-pelan, berhati-hati, jangan tergesa-gesa wahai penduduk Islam. Ya, ya, ini kebanyakan orang zaman sekarang kalau merasa haknya terkurangi sedikit saja akan muncul sekian banyak gejolak, ya, ingin memanfaatkan kondisi yang ada tadi, mengerahkan sekian banyak orang sehingga akan muncullah pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Maka ayuhan nas, perhatikanlah para salaf, perhatikanlah bagaimana Abu Dzar mensikapi kondisi ini. Jangan mudah terbawa emosi, tidak bersabar, yang justru nanti akan menimbulkan banyak kerusakan, pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Ya, maka Abu Dzar membawakan riwayat fa'il inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu ba'di sultan fa'aizzuhu. Akan datang nanti sepeninggalku para sultan, penguasa. Fa'aizzuhu, maka muliakanlah mereka itu. Ya, muliakanlah mereka itu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, dikeluarkanlah Ibnu Asim dalam As-Sunnah, ya. Jadi yang namanya sultan, orang yang diberi oleh Allah kekuasaan di muka bumi ini, adalah sosok manusia yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memuliakannya. Ya. Sebab siapa yang merendahkan sultan, berarti hakikatnya dia sedang merendahkan perkara yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Man akrama sultanullah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan sultan yang Allah berikan kekuasaan kepadanya di dunia, Allah akan muliakan dia nanti di hari kiamat. Namun sebaliknya, wa man ahana sultanullah tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullah yaumal qiyamah. Siapa yang merendahkan sultan, penguasa yang Allah berikan di dunia kekuasaan di sini, maka Allah hinakan dia nanti pada hari kiamat. Maka para salaf sangat berhati-hati dalam mensikapi apa yang dilakukan dari perkara-perkara yang penguasa lakukan, ya, sehingga mereka berusaha terbimbing di atas sunnah. Maka di sini ada pembahasan yang penting. Siapakah yang dimaksud orang yang memiliki kekuasaan itu? Yang kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepadanya. Di sini beberapa hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, bahwa wajib mendengar dan taat kepada imam, pemimpin kaum muslimin, tayyib, yang telah disepakati oleh kaum muslimin sebagai pemimpin. Ya, kalau kaum muslimin sudah sepakat dia sebagai pemimpin, maka bagi seorang muslim wajib untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Sunnah. Ya. Man wuliya al-khilafah bi-ijma'in nas alaihi waridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Siapa saja yang telah diberikan kekuasaan dan disepakati oleh kaum muslimin sebagai pemimpin dan ridha terhadap orang tersebut, maka dia adalah pemimpinnya kaum muslimin. La yahillu li ahadin ayyabida laylatan wala yura an laysa alaihi imam. Tidak halal orang tidur semalam dan tidak memiliki seorang pemimpin. Firan kana fajira, pemimpin yang taat atau yang durhaka, memiliki kemaksiatan. Inilah akidah yang dipegang oleh imam-imam kita dahulu. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para salaf, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibni Umar. Ya, Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ketika pada zaman Abdullah ibni Umar, dibaiatlah dan sepakatlah manusia mengangkat kepemimpinan daripada Abdul Malik ibni Marwan. Ya, maka ketika mereka bertanya kepada Abdullah ibni Umar, bagaimana ini? Ya, apakah kita perlu mentaatinya atau tidak? Maka kemudian kata Abdullah ibni Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallah yaumal qiyamah la hujjata lah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang melepaskan ketaatan dari kepemimpinan, maka dia akan datang menghadap Allah, tidak ada hujjah baginya. Dan siapa yang mati tidak ada keikatan ketaatan kepada pemimpin, matinya seperti bangkai jahiliyah. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya mentaati seorang pemimpin yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin mengangkat jarinya, siapa pemimpin kalian itu, ditunjukkan kepada si fulan, maka kita berusaha untuk menjaga persatuan tersebut. Yang kedua, atau seorang pemimpin yang dia bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang ada, kemudian dia jadi pemimpin. Ya. Dan ketika kaum muslimin sepakat sebagai pemimpin, walaupun cara mendapatkan kepemimpinannya itu dengan pedang misalkan, maka bagi kaum muslimin ketika sudah mengetahui dia adalah pemimpin yang diakui oleh kaum muslimin, maka hendaklah menjaga persatuan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Usulus Sunnah, wa man ghalaba alaihim bisayf hatta sara khalifatan wa sumiya amiral mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billah wal yawmil akhir ayyabita wala yura wala yarahu imama birran kana aw fajira. Siapa saja yang bisa mengalahkan sehingga dia mendapatkan kekuasaan dengan pedang sekalipun, sehingga dia menjadi seorang pemimpin dan dikatakan pemimpin kaum muslimin karena dia menang dan dia berhasil duduk di tampuk kepemimpinan tertinggi, dan yang lain bisa dikalahkan olehnya, walaupun dengan pedang, maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidur semalam, dan tidak memiliki seorang pemimpin. Entah pemimpin yang bir atau fajir. Ya. Hal ini adalah akidah Imam Ahmad, akidah kaum muslimin. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu salat di belakang para pemimpin-pemimpin ketika terjadi fitnah pada zamannya. Maka beliau salat di belakang Abdul Malik ibn Marwan. Ya, dia mengakui dan dia mau salat di belakangnya. Dan ini merupakan akidah bimbingan para sahabat. Sehingga Imam Ahmad mengikuti bimbingan as-sunnah ini. Ya, kalau dia jadi pemimpin, walaupun dengan cara tadi, dengan pedang sekalipun, kemudian diakui sebagai pemimpin, kita mengakui sebagai pemimpin. Ya. Dan ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh imam, disebutkan dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i. Sami'tu Syafi'iyya yaqul, kullu man ghalaba 'ala al-khilafah bis-sayf hatta yusamma khalifah wa yajma'u an-nas 'alayhi fa huwa khalifah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap orang yang bisa mengalahkan sehingga dia bisa mendapatkan kepemimpinan walaupun dengan pedang, sehingga dinamakan pemimpin dan manusia sepakat sebagai pemimpin, maka dialah pemimpin kaum muslimin. Ya. Inilah bimbingan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini perkara yang ijma' sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari jilid ke-13. Ya. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus berusaha menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin, ya, agar supaya tidak muncul pertumpahan darah di tengah kaum muslimin, hilangnya persatuan dan kekuatan kaum muslimin, ya, karena sebab barakallahu fikum akan melemahkan kaum muslimin itu sendiri. Ini yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin yang mawjudin, yang ada wujudnya. Hal ma'lumin, yang diketahui keberadaannya, bukan pemimpin di bawah tanah. Ya, bukan pemimpin atau negara di dalam negara. Jadi presiden tapi di dalam bawah tanah. Gimana kira-kira? Jadi camat tapi di bawah tanah, sembunyi-sembunyi nih. Nah, sembunyi-sembunyi. Itu tidak wajib untuk ditaati. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuasaan dan tidak bisa mengatur manusia. Dia tidak memakai uang sendiri loh. Uangnya tetap pakai uang negara kaum muslimin. Ya. Ini perkara yang disetujukan oleh para ulama agar kita barakallahu fikum tidak memecah belah persatuan kaum muslimin dengan membuat negara di dalam negara kaum muslimin. Iya. Kemudian poin yang penting, yang kelima atau yang keempat, bahwa disebutkan oleh Imam Qurtubi, la yazalun nas bi khairin ma azamu sultan wal ulama. Manusia akan baik kehidupannya ketika mereka mengagungkan sultan, penguasa, wal ulama. Fa in azamu hadaini aslaha Allah ad-dunyahu wa ukhrahum. Kata Imam Qurtubi, kalau manusia itu mau mengagungkan, memuliakan dua orang ini, yakni sultan dan ulama, Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhafu bihadzain afsadu dunyahu wa ukhrahum. Namun kalau mereka tayyib merendahkan, meremehkan, apalagi menjatuhkan kewibawaan seorang penguasa atau ulama, maka akan rusaklah dunia dan akhirat mereka. Iya, menghibah orang biasa haram. menghibah orang biasa haram. Seperti memakan bangkai, ya. Nah, kalau yang dia hibahi adalah seorang sultan, apalagi ulama yang membawa syariat, keharamannya lebih besar. Karena kerusakannya akan lebih parah. Sehingga kata ulama, luhumul ulama masmum. Daging-daging orang yang berilmu itu beracun. Jadi orang yang menghibah, orang berilmu, menghibah penguasa, maka dia akan binasa. Binasa dunianya dan binasa pula akhiratnya. Ini diantara 4 poin dalam kita mengetahui siapa kepemimpinan yang wajib didengarkan dan ditaati. Dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita di atas siratal mustaqim. Dan selalu berjalan di atas sunnah sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Wassubhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar. Ya. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekarang kita menginjak kepada sesi jawaban atas pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Baik, Ustaz, pertanyaan yang pertama. Iya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Iya. Banyak gerakan-gerakan yang membeberkan aib sultan secara terang-terangan. Dan teman ana dulu termasuk di dalamnya. Tapi alhamdulillah, sekarang Allah berhidayah dia menerima dakwah salaf. Yang ana tanyakan, atau yang kami tanyakan, dia ditekan gerakan yang dulu dia ikuti. Juga keluarga. Mohon nasihat sebagai penguat jiwa. Terima kasih. Pertanyaan ini dari 085-747-324-XXX. Demikian Ustaz. Tafadhal. Iya. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Nasihat kami kepada siapapun yang memegang as-sunnah, bimbingan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang dinasihatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Iya. Di mana Hasan Al-Basri rahimahullah menasihati kepada seluruh orang yang mengikuti sunnah untuk bersabar. Fa innakum aqallun nas fima madha wa fima baqiya. Karena di sunnah orang memegangi sunnah Rasulullah SAW itu aqallun nas. Akan selalu keberadaannya itu paling sedikit jumlahnya. Fima madha wa fima baqiya. Baik golongan manusia yang sudah lewat dahulu juga sedikit. Ataupun orang yang ada sekarang juga sedikit. Yang akan datang juga sedikit. Maka nasihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah agar selalu bersabar di atas sunnah. Di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi. Juga dikeluarkan oleh Imam Mubarak. Ya'ti 'alan nas ayyamus sabr. Akan datang nanti kepada manusia hari-hari penuh dengan kesabaran. Al-mutamassik. Yauma idin, orang yang memegang bisunnati yauma idin pada hari itu ajru khamsin, pahala 50 orang. Para sahabat bertanya, minna au minhum ya Rasulullah, bal minkum, yani apakah 50 itu maksudnya dari mereka atau dari kami ya Rasulullah? Qala bal minkum, pahala 50 orang yang ada di tengah kalian. Sungguh besar pahala memegang prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka harus yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam hadis Ibnu Abbas. Wa'lam lau anna, ketahuilah kalau seandainya manusia itu ijtama'u ala ayadurruq, bersepakat untuk memberikan suatu bahaya. Bisa'in lam yadurruk illa bisayin qad kataballahu lak. Bahaya itu tidak akan sampai kepada dirimu kecuali sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekalipun manusia bersepakat ingin memberikan madarat, ya, namun yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu membela hamba-hambanya, orang-orang yang mau menolong agamanya. Intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian jujur menegakkan bimbingan Islam, menegakkan syariat Rasulullah SAW, menjalankan sunnah Nabi-Nya, yansurkum, Allah niscaya akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Dan akan mengokohkan langkah-langkah kaki kalian. Akan semakin kokoh ketika kita ikhlas mengikuti sunnah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakinlah pertolongan itu akan datang manakala kita ikhlas dan istiqomah dan bersabar di atasnya. Naam, insya Allah tidak akan memberikan madarat. Kalaupun mereka bisa memberikan sesuatu kepada kita, yakinlah Allah akan segera memberikan pertolongan-pertolongannya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya adanya kesulitan akan datang kemudahan. Kemudahan dibalik itu semuanya. Ya. Jadi jangan takut dengan SMS dari temannya. Ya. Nanti kalau kamu berubah haluan, akan diculik anaknya atau diculik apa namanya? Keluarganya. Keluarganya. Jangan takut. Ya. Bertawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Ini saya madarat tadi tidak akan membahayakan. Kalau perlu laporkan saja kepada pihak berwajib. Ya, karena diteror oleh gerombolan apa tadi? Terorisme. Insya Allah akan datang kemudahan-kemudahan. Ya. Mungkin itu nasihat saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya. Bismillah. Maaf, Ustaz. Ya. Ada orang yang mencari pembenaran ketika tidak mau ikut Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah dengan alasan pemerintah kita adalah pemerintah yang fasik. Bagaimana cara menyikapi orang tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Pertanyaan ini dari 085-328-440-XXX. Tafadhal, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Kita sebagai seorang muslim yang baik, yang hidup di sebuah negeri, dimanapun negeri kita, apalagi kita negeri kaum muslimin, rakyatnya adalah mayoritas muslimin dan pemimpinnya juga adalah seorang muslim. Muslim ya? Muslim saja. Muslim. Haji siapa namanya? SP-nya saja. Iya. Susilo Bambang Yudhoyono. Haji Susilo Bambang ya. Dan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang yang itu diakui sebagai pemimpin, maka kita wajib untuk memahami. Yang namanya pemimpin, kata Hasan Al-Basri, kami ulang. Kata Hasan Al-Basri yang namanya pemimpin, hum yalunu min umurina khamsa. Mereka itulah orang yang menguasai, mengurus urusan kaum muslimin dalam lima hal diantaranya. Yang pertama, al-jumu'ah. Memperhatikan masalah sholat jumat. Yang kedua, wal-jama'ah, sholat berjama'ah. Wal-id. Juga termasuk yang menentukan, menetapkan hari raya. Wasuhur dan menjaga tapal batas ya negeri kaum muslimin. Walhudud yang menegakkan had-had tindakan-tindakan hukuman pidana kepada orang yang melanggar hukum. Ini 5 poin penting yang harus dipahami hakikat seorang penguasa. Termasuk dari 5 poin itu, kata Hasan Al-Basri adalah penguasa itu yang menentukan al-id. Apa itu id? Adanya hari raya. Sehingga tugas besar negara adalah memperhatikan hari raya besar kaum muslimin, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ketika penguasa telah memutuskan sebuah keputusan, yaitu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti Rasulnya, wajib seorang muslim mentaatinya. Telah datang hadis Abu Hurairah, mutafakun alaih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang mentaati aku berarti mentaati Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepadaku yaitu Nabi, maka sungguh dia maksiatnya kepada Allah. Waman yuti'il amir faqad ata'ani. Siapa yang mentaati seorang pemimpin kaum muslimin, faqad ata'ani, berarti dia taat kepadaku. Waman ya'sil amira faqad asani. Siapa yang bermaksiat kepada seorang pemimpin, ya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Pemimpin yang telah memutuskan, menetapkan, apalagi prosesnya dengan jalan musyawarah, dengan proses yang panjang, membuat tim, apa namanya, tim ru'yah, ya, apalagi itu di atas sunnah, sumu li ru'yatihi, wafiru li ru'yatih, berpuasalah karena melihat hilal, berlebaran juga karena melihat hilal, ini semuanya di atas bimbingan sunnah. Maka setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka wajib bagi setiap muslim mendengarkan dan taat sebagaimana hadis Nabi, isma'u wa ati'u wa nistu'mila 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan dan taatilah oleh kalian, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak habasyi, budak yang sangat hitam, seolah-olah kepalanya itu seperti zabibah. Seperti anggur yang sudah dikeringkan, ya. Gimana itu? Penampilannya kurang menarik, ya. Iya. Tapi kalau dijadi pemimpin, wajib mendengar dan taat. Dalam riwayat yang lain, fi usrihi wa yusrih, fi mansyibihi wa makrihihi. Di saat kondisi sulit dan susah dan gampang, ya, di saat tangkas dan di saat tidak disukai. Walaupun dia itu barakallahu fikum memiliki kemaksiatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bagaimana ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, dan Nabi sallallahu mengingatkan, yakunu umara talinu lahum julud wa la tatma'inu ilaihimul qulub. Akan datang nanti para pemimpin-pemimpin yang membuat kulit itu merinding, ya, hati tidak tenang. Sumayakunu umara tasma'izu minhumul qulub wa taqsha'iru minhumul julud. Faqala ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kami menghadapi pemimpin yang seperti itu? Afala nuqatilahum, apakah kami boleh memerangi mereka? La maqamus salat. Tidak boleh selama itu masih menegakkan apa? Salat. Perhatikan di sini, maka kemaksiatan itu kembalinya kepada dia. Kemaksiatan yang dilakukan pemimpin itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Tapi kalau terjadi perbedaan dalam menentukan hari raya, ya nanti bisa satu kampung ada 3 kali atau 4 kali, ya, ya, artinya kacau, ya. Terjadi apa? Faudo, kekacauan. Si A memutuskan hari ini, si B memutuskan hari besok, si C hari besoknya lagi, esoknya lagi, sampai satu hari raya bisa terjadi 4 kali. Orang akhirnya bingung, saya sudah tanggal 1 Syawal masih puasa gimana ini, padahal haram. Ya, terjadi kekacauan. Dalam satu rumah tangga bisa 4 kali, apa namanya? Berhari raya, hanya terjadi kekacauan. Kenapa? Dari mana ini? Karena tidak adanya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, ketundukan mengikuti bimbingan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati dalam hal yang ma'ruf. Ini hal yang ma'ruf, mentaati kepada penguasa bersama-sama berhari raya. Ini yang harus diperhatikan, tayyib, dan semoga Allah Ta'ala menyatukan hati kita semuanya di atas sunnah. Wallahul muwafiq. Baik, demikian Ustaz, dua pertanyaan telah terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Anda dengan balasan yang sebaik-baiknya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Hayran, Ustaz.